warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membaca buku Permodalan dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap kegiatan belajar yang kita laksanakan. Dan sebelumnya kami ingatkan bahwasanya saat ini kita berada di hari Jumat, maka mari kita perbanyak untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan membaca tentang salah satu aturan dalam praktek mudharabah maupun musyarakah dalam rangka untuk menghilangkan kesan ketidaknyamanan antar sama muslim. Maka dalam mudharabah harus ada transparan, harus ada prinsip transparan, harus transparansi antara pemilik modal dengan pelaku usaha. Transparansi dalam pembagian hasil. Kata Ibnu Rusy rahimahullahu taala dalam Bidayatul Mustahid, ajma'a ulama'ul amsari ala annahu la yajuzu lil 'amil ay ya'khudha nasibahu minar ribah illa bi hadrati rabbil mal. Para ulama sepakat bahwa para ulama dari berbagai al-amsar, dari berbagai daerah, sepakat bahwa tidak boleh bagi amil untuk mengambil jatahnya dari keuntungan kecuali atas kehadiran Rabbul Mal. Atas kehadiran Rabbul Mal berarti atas sepengetahuan pemodal. Wa anna hudura Rabbil Mali syartun fi qismatil mal. Dan bahwa kehadiran Rabbul Mal, kehadiran pemilik modal adalah syarat untuk pembagian harta, yaitu pembagian bagi hasil. Wa akhadhal amil hissatahu. Dan di posisi ini, amil, yaitu orang yang bekerja, pengelola, berhak untuk mendapatkan jatahnya. Ibnu Rusy, ini ulama bermadzhab Malikiyah, dan beliau menyebut mudharib dengan sebutan amil. Baik. Dari keterangan ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa prinsipnya dalam mudharabah harus ada keterbukaan. Dan hadir di situ bukan berarti hadir secara fisik. Artinya bisa juga hadir dalam bentuk laporan yang jelas sehingga mudharib tahu modalnya berapa yang pernah diberikan oleh sahibul mal, oleh pemodal, kemudian untungnya berapa, sama-sama tahu. Tidak boleh ada yang ditutupi. Berdasarkan keterangan ini ya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika dalam akad mudharabah, jadi tadi prinsipnya adalah dalam akad mudharabah, dalam akad kerjasama, saya buat lebih umum ya, dalam akad kerjasama, maka di situ harus ada keterbukaan. Keterbukaan antara amil, amil itu siapa? Mudharib. Antara mudharib dengan pemodal. Berdasarkan prinsip ini, maka sebagai konsekuensinya, sebagai turunannya, satu, kerja mudharabah harus jelas. Kerja dalam mudharabah harus jelas. Karena itu tidak boleh dalam sebuah akad mudharabah pemodal dibutakan ya. Kamu mau gunakan untuk usaha apa? Gampang lah Pak, pokoknya saya akan gunakan untuk usaha ya. Nah, tidak boleh kayak gitu, harus jelas. Jangankan apa? Jangankan kerja, nilai hasil saja itu harus transparan. Harus jelas ada keterbukaan antara amil, antara mudharib dengan pemodal. Apalagi yang bentuknya kerja mudharabah. Unit usaha yang akan digunakan oleh mudharib untuk mengembangkan modal. Ini juga harus jelas. Yang kedua, dalam pembagian hasil, di situ harus tahu nilai keuntungan. Nilai keuntungan diketahui bersama. Sehingga pemodal tidak dibutakan, ya, tidak dibuat tidak tahu. Pemodal tidak dibuat tidak tahu. Kamu untungnya berapa? Pokoknya bapak saya kasih sekian. Lah kamu untungnya berapa? Sudah bapak nggak usah tanya, pokoknya bapak saya kasih sekian. Ini bisa jadi termasuk di antara bentuk cacat dalam mudharabah. Dan ada beberapa praktek seperti itu ya. Di mana ketika orang itu naruh modal di sebuah unit usaha, kemudian dia nggak diberitahu, pokoknya ngerti-ngerti, masuk aja transfer sekian, dan tidak ada catatan pembukuan. Ternyata, Masya Allah ya, pernah ada satu kejadian yang sebenarnya bagi hasil itu bukan dari hasil, tapi dari uang pribadi pengelola. Sehingga dia berikan itu dalam rangka untuk memotivasi pemodal, biar dia seneng ya. Sehingga nanti mau nambah modal, atau nggak banyak tanya, akhirnya pakai uang pribadi. Dah, pakai uang pribadi saja. Ada beberapa orang yang saya jumpai seperti itu. Di Jogja pernah ada sampai sengketa itu menjadi nilai yang sangat besar. Ada seorang mudharib, ya, seorang pengelola usaha. Dia kerjasama dengan banyak sekali pemodal. Tapi untuk unit yang berbeda-beda. Dia hubungi A untuk usaha jualan jilbab misalnya. Hubungi B untuk usaha jualan masker. Dia punya hubungan dengan C untuk usaha jualan madu. Hubungan dengan D untuk usaha jualan kaos kaki. Dan itu beda-beda orangnya untuk unit usaha yang beda-beda. Nah kemudian dia menjaga hubungan baik dengan pemodal terbesar. Akhirnya apa? Modal misalnya ya, yang dia fokuskan, ya, jadi ini X ya. Si X ini bekerja sama dengan A. Bekerja sama pula dengan B. Bekerja sama pula dengan C. Kemudian dengan D. Dia banyak menjalin kerjasama. Tapi untuk objek yang berbeda-beda. Dengan A, dia bekerja sama dengan A untuk usaha misalnya baju. Dengan B, usaha masker. Jualan masker. Dengan D, usaha madu. Dengan T, dia usaha jilbab. Ya. Jadi beda-beda ya. Akhirnya karena dia ingin menjaga keberadaan pemodal yang terbesar dalam hal ini adalah A. Ternyata dana dari D, C, kadang dia dapat tambahan, itu diserahkan ke A. Akhirnya A ini merasa senang, terus dia nambahi modal juga. Ya. Dan ternyata tidak diputar sesuai dengan porsi unit usahanya, dia cuma mempermainkan uang ini aja. Dan tidak pernah tahu si A ini untungnya berapa, kamu untungnya berapa. Tidak ada, tidak pernah tahu. Dan bahkan tidak ada untung. Tapi cuma dikasih dari duit teman-temannya yang lain. Akhirnya, ya, dia punya utang di banyak tempat. Dia harus punya utang di B, C, D dalam rangka untuk menutupi tadi agar dia bisa selalu memberikan kepada A. Ya, akhirnya B, C, D jadi tegang sama A padahal pelakunya adalah si X ini. Ada juga di model kondotel ya. Model kondotel itu ada orang yang membeli hotel, manajemennya diserahkan ke pengelola. Pertama ketika dia beli kondotel anggaplah 500 juta. Mungkin bisa lebih ya. Ternyata dari 500 juta itu disimpan ya, oleh pengelola senilai 200. Yang 300 untuk harga kondotel yang resmi, yang sesuai dengan biaya asli. Dan dia tentu saja sudah ngambil margin. Akhirnya dari 200 itu dikembalikan. Jadi ini ada sebuah si A mengelola kondotel. Ada, dia punya banyak banyak kamar di situ. Lalu B punya C, D, E. Bukan 500 berarti harganya. Harganya bisa sampai, anggaplah 700. Harga 700. 700 per unit. Ternyata oleh A, harga 700 itu yang dia bawa hanya 500. Sementara 200 ini mau dijadikan sebagai cashback. Cashback bagi hasil. Nah, yang sangat menjadi lelucon adalah, jadi 200 ini diserahkan ke B, C, D, dan E secara bertahap. 50, 50, 50, secara bertahap. Bulan ini dapat 50, bulan ini dapat 50, dapat 50, selama 4 bulan. Ya, selama 4 bulan. 50 sama kan, 50. Selama 4 bulan, udah, habis 200 selama 4 bulan. Di bulan yang kelima, sifir, nol. Loh kok enggak ada bagi hasil seperti biasanya, 50, 50, 50 itu. Pak, hotel Anda enggak laku ini, dan ada banyak alasan. Padahal sebenarnya yang 50 ini adalah duit dari hasil pemberian unit tadi. Sudah? Ini model yang tidak transparan seperti ini akhirnya memicu terjadinya penipuan, pembohongan ya, antara mudharib dengan sahibul mal. Dia tidak akan membuka pembukuan, kalaupun ada pembukuan ya pembukuan yang palsu. Nah, hal yang sama juga terjadi, tapi ini untuk franchise. Sebenarnya ini di luar masalah permodalan. Dan ternyata kurang lebih juga seperti itu. Model teori bakar-bakar duit ini ya. Sehingga ada orang yang dia jual franchise, sebuah unit usaha, untuk difranchise-kan, ini dikasih harga misalnya 700 juta atau 800 juta. Ya. Ternyata dari 800 juta itu dia cuma ngambil separuhnya. 50%. Jadi yang 50% ini untuk cashback. Nanti ini untuk dijadikan sebagai media balik lagi ke mana? Ke pembeli franchise. Tapi ini bedanya begini ya. Ternyata ini 50% ini, dana 400 juta. Ya. Dia digunakan untuk belanja. Di toko yang sama, di warung yang sama. Akhirnya dia biayai orang. Ini saya kamu saya kasih duit. Silahkan kamu belanja di sini, warung ayam ini. Warung ayam atau apa. Nah, mereka pada belanja. Kelihatannya laris, ada banyak gojek yang parkir, sampai antri-antri, dalam kurang lebih 2 bulan pertama. 2 sampai 3 bulan pertama, dengan memanfaatkan 400 juta tadi. Sudah, pemilik atau pembeli franchise merasa, Masya Allah, baru buka aja sudah kayak gitu. Baru buka sudah seperti itu. Padahal sebenarnya yang terjadi apa? Itu duitnya sendiri. Dia menggunakan duitnya sendiri untuk belanja di tempatnya, tapi dikelola oleh pemilik franchise. Jadi perjanjiannya, Pak, 3 bulan pertama kami akan bantu ngelola, nanti setelah itu akan kami serahkan. Betul, 3 bulan pertama naik dia. Sehingga di 3 bulan awal, unit usaha itu naik. Masya Allah. Dan naiknya, naik curam gitu ya. Ini selama tiga bulan dikelola oleh franchisor. Dikelola oleh franchisor. Begitu tiga bulan langsung turun. Praktik penipuan seperti itu cukup banyak di negara kita. Sehingga ada orang yang tiba-tiba ketika buka usaha naik. Di saat itu langsung terjun bebas. Kenapa? Dana ini udah habis nih. Yang 400 juta ini ternyata sudah habis. Makanya kami ingatkan ya, jangan mudah terpengaruh dengan model bisnis instan seperti ini. Dan informasi yang saya dapatkan, target yang dia incar adalah para pensiunan, terutama yang punya tabungan cukup besar, yang dia pingin establish, pingin menikmati hari tua dengan melihat sebuah unit usaha. Padahal sebenarnya praktek yang dilakukan adalah model kayak gini. Baik. Jadi kalaupun Anda mau bergabung, maka bergabunglah dengan unit usaha yang real, jangan dengan unit usaha yang sifatnya instan dan belum kelihatan bisa establish. Selanjutnya, jika terjadi perbedaan antara laporan mudharib dengan permintaan sahibul mal, maka yang menjadi acuan adalah laporan mudharib. Kecuali jika ada bukti bahwa mudharib melakukan penyelewengan. Karena posisi mudharib adalah al-amin. Apa itu? Orang yang mendapatkan amanah. Dia dipercaya untuk mengelola modal milik sahibul mal. Sehingga status mudharib adalah yaddul amanah. Statusnya adalah yaddul amanah. Nah, di sini saya sebutkan ya. Tentang status yaddul amanah. Posisi pemegang harta, ada yang posisinya yaddul amanah dan ada yaddud domanah. Bedanya apa? Kalau yaddul amanah, dia tidak menanggung resiko kecuali teledor. Kalau yaddud domanah, dia menanggung semua resiko. Orang yang utang posisinya yaddud domanah. Sehingga dia harus menanggung semua resiko terhadap nilai utang yang dia bawa. Apapun yang terjadi. Sementara mudharib yang memegang modal milik orang, statusnya adalah yaddul amanah, sehingga dia tidak menanggung semua resiko, kecuali resiko yang disebabkan karena keteledoran. Baik. Ini cukup penting tentang posisi yaddul domanah dan yaddul amanah. Jadi, membawa harta orang lain. Tentang membawa harta orang lain, itu ada yang yaddul amanah dan ada yang yaddud domanah. Ada yang yad amanah dan ada yad domanah. Ada yang yaddul amanah dan ada yang yaddud domanah. Kapan disebut yaddul amanah dan kapan disebut yaddud domanah? Kata kuncinya di sini. Jika terjadi resiko, siapa yang harus menanggung apabila resiko itu di luar keteledoran? Kalau yaddul amanah tidak menanggung resiko di luar keteledoran, kayak yaddud domanah menanggung resiko, semua resiko, baik teledor maupun tidak teledor. Untuk yaddul amanah, contohnya apa Pak? Wadiah. Contoh yang lain adalah mudoroba. Kalau yaddul domanah, contohnya akad qard, utang. Contoh yang lain, ijarah untuk barang yang mangkul. Ijaratul mangkulat. Untuk barang yang mudah dipindah. Seperti mobil. Atau apa misalnya. Kendaraan ya secara umum. Baik. Jadi kalau saya dikasih wadiah. Saya dititipi wadiah. Pak, saya titip barang ini. Dan saya jaga dengan penjagaan normal. Lalu ternyata barang itu hilang. Maka saya wajib ganti rugi. Saya tidak wajib ganti rugi. Kenapa? Karena posisi saya adalah yatu al-amanah. Orang yang dikasih wadiah, orang yang dipasrai titipan, itu adalah orang yang yatul amanah. Demikian pula ketika ada orang yang memberikan modal ke saya. Lalu saya mengelolanya. Maka posisi saya adalah yatul amanah. Baik. Sementara untuk yatul domana adalah orang yang dia harus menanggung semua resiko. Sehingga di sini dalam kaitannya dengan masalah resiko, kalau ini jika teledor, kalau yang ini semua resiko, mau teledor maupun tidak teledor. Korp, orang yang utang, saya utang 5 juta. Begitu saya bawa uang itu, ternyata terjadi banjir. Duitnya hilang. Padahal itu force majeure. Meskipun force majeure, saya tetap harus menanggung resiko itu. Ijaratul mangkulat, transaksi sewa untuk benda yang dipindahkan. Contohnya, mobil, motor, ya, atau benda-benda yang lain. Di masyarakat kita, resiko apapun yang terjadi pada benda itu, kita yang harus nanggung. Sehingga orang misalnya pakai mobil, dia sudah sesuai dengan SOP. Ditabrak sama orang lain ya. Dia nggak bersalah ditabrak. Ya. Rental nggak mau tahu, pokoknya ini harus beres. Urusan kamu dengan yang nabrak. Andai kan yang nabrak itu lari, ya, dan Anda nggak bisa untuk, apa, nggak bisa mengejarnya, maka Anda yang harus nanggung resiko itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi mudharabah itu masuk di sini ya. Masuk di yatul amanah. Karena itu ketika terjadi resiko, di luar keteledoran, mudharib tidak menanggung resiko. Jika mudharib melaporkan bahwa usahanya tidak ada untung, sementara pemodal mengklaim ada untung. Menurut mudharib, tidak ada untung. Sementara kata pemodal, ada untung. Dan dia minta bagi hasil, maka di posisi ini, klaim pemodal harus diiringi dengan bukti. Apa buktinya? Kalau usaha ini punya untung. Sementara jika tidak ada bukti, yang dimenangkan adalah pernyataan mudharib. Mudharib cukup mengatakan, demi Allah, usaha kami belum untung, usaha yang saya jalankan tidak untung, maka menang dia. Dan dia tidak dituntut untuk memberikan keuntungan sebagaimana yang diminta oleh sahibul mal. Jika sahibul mal tidak punya bukti. Nah, di sini saya sebutkan footnote yang cukup panjang, tapi kesimpulannya seperti kaidah yang disampaikan oleh Al-Marghinani, salah seorang ulama mazhab Hanafiyah. Beliau mengatakan, wa in ikhtalafa fi dhalika al-mudharib wa rabbul mal, fal qawlu qawlul mudharib. Jika terjadi perbedaan dalam akad mudharabah antara mudharib dengan pemodal, maka fal qawlu qawlul mudharib, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan mudharib. Jika terjadi perbedaan, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan mudharib. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat ya, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, mereka sengketa, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan mudharib. Tapi jika robul mal, pemodal, bisa menunjukkan bukti. Usaha ini untung. Usaha ini menghasilkan. Maka dia bisa dimenangkan. Tapi kalau nggak bisa mendatangkan bukti, hukum asalnya yang dimenangkan adalah perkataan mudharib. Nah, ini berdasarkan hadis ya. Dalam metode penyelesaian kasus sengketa, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ini di footnote nomor 5. Nabi SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Bukti itu menjadi tanggung jawab mudda'i, orang yang mengklaim. Sedangkan sumpah menjadi pembela bagi mudda'a 'alaihi, orang yang diklaim. Dalam sebuah sengketa, di sana ada dua pihak. Yang pertama adalah pihak penuntut, dan yang kedua pihak yang dituntut. Ada penuntut, ada terdakwa yang dituntut. Nah, terdakwa itu dalam bahasa Arab mudda'a alai. Pihak penuntut, dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis di asas, Nabi SAW menyebutnya dengan mudda'i. Sementara pihak yang dituntut, dia yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutnya dengan mudda'a alai, terdakwa. Ya, meskipun terjemah ini barangkali masih butuh koreksi, tapi secara umum bisa kita gunakan pendekatan dengan kata terdakwa. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawabnya? Di lanjutan footnote. Untuk pihak penuntut, yaitu mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Sedangkan untuk pihak yang dituntut, yaitu mudda'alai, ada dua kemungkinan. Jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutannya. Sebaliknya, jika mudda'i, orang yang mengklaim, tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'alai, maka terdakwa, diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas dari tuntutan. Nah, dalam kasus mudharabah, mudda'inya adalah sahibul mal. Mudda'alai mudharib. Kenapa? Karena mudda'alai di sini, karena dia disebut sebagai mudda'alai, karena dia adalah sebagai al-amin, orang yang mendapatkan amanah. Kalau sahibul mal, pemodal bisa mendatangkan bukti, maka mudharib harus memenuhi klaimnya. Tapi kalau sahibul mal tidak bisa mendatangkan bukti, maka mudharib ya, cukup bersumpah. Demi Allah, saya tidak seperti itu. Menang dia. Hanya dengan modal sumpah. Artinya, dia tidak dituntut untuk mendatangkan bukti. Dan kaidah ini pernah kita bahas ya di bedah buku ada orang utang. Masya Allah, dengan kaidah ini kita bisa menyelesaikan banyak kasus di masyarakat terkait masalah utang, masalah mudharabah, masalah saling mengklaim, yang satu menuntut, yang satu dituntut. Itu bisa kita selesaikan dengan metode yang diajarkan Nabi SAW. Al-bayyinatu alal mudda'i wal-yaminu ala man angkara atau wal-yaminu alal mudda'a alaih. Silakan Anda pelajari dengan baik. Insya Allah ya, Anda akan bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Saya pertama kali mendapatkan hadis ini dan penjelasannya, Masya Allah, baru kali ini saya ngerti. Sekitar tahun 2004 waktu saya masih mahasiswa, ada kajian tentang hadis Arba'in Nawawi. Ini kan disebutkan di Arba'in Nawawi. Terus ustadznya menjelaskan seperti ini, Masya Allah, baru kali ini kita ngerti. Dan mungkin jamaah bisa mempelajari itu, agar nanti ketika Anda punya sengketa atau ada orang yang bersengketa, kita bisa menilai di posisi sengketa ini mana yang secara umum lebih kuat. Sehingga masing-masing punya tanggung jawab, yang satu mendatangkan bukti, yang satu cukup dengan bersumpah. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjemin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya yang modalin? Wah, menarik itu. Mantap terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Sarannya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Melanggar. Ini loh, tak bacakan ini loh. Mana-mana? Jelas, dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbaid. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kami menerima Anda yang mau bergabung, ini sedikit tambahan ya tentang masalah kemarin, yaitu pijit wanita. Jadi pada prinsipnya diperbolehkan ketika wanita melakukan apa treatment pijit maupun tadzyin maupun dandan misalnya. Namun dengan syarat harus tetap menutup aurat, yaitu aurat wanita, auratul mar'ati amamal mar'ah hiya ma baina surra wa rukbah. Aurat wanita muslimah di depan wanita muslimah yang lain adalah antara pusar sampai lutut. Illa an takunal mar'atu kafiratan, kecuali kalau wanita itu kafir atau muslimah yang fasik, maka tidak boleh untuk membuka aurat Anda amamah di depannya. Kenapa wanita kafir? Padahal kan sama-sama wanita. Bukan karena masalah syahwat. Tapi wanita fasik, wanita kafir ini bisa saja dia cerita ke orang lain. Ya. Tadi saya dapat klien. Misalnya orangnya pakai jilbab besar, pakai niqab, pijit. Nah, kemudian dibuka. Ini ya. Terus dia cerita ke suaminya, dia cerita ke yang lain. Wah, itu bisa bahaya. Sehingga kalau di depan orang seperti ini, kita hanya boleh buka, atau para ibu hanya boleh buka wajah dan tangan, sebagaimana ketika dia di depan umumnya wanita. Kadang yang itu saja, dia kadang cerita. Makanya wanita-wanita awam yang fasik, kalaupun Anda terpaksa harus membuka dalam rangka untuk pijit atau yang lainnya, minta mereka untuk berjanji agar tidak menceritakan ke siapapun. Sebab biasanya seperti ini berpotensi untuk diceritakan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim, dan seluruh umat muslimin senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin walakum imislin. Allah yahfadzukum irakum. Saya ingin bertanya terkait ijarah, Ustaz. Semisal ada orang yang berakad di awal untuk sewa mobil 1 tahun dengan total biaya misalkan 12 juta. Tapi dibayarnya per bulan. Nah, tapi di bulan ketiga orang tersebut tidak mau melanjutkan sewanya, padahal di awal dia sudah berniat untuk berakad selama 1 tahun. Apakah sisa sewanya yang belum dibayarkan itu dapat dihukumi sebagai hutang kepada pemilik, Ustaz? Mohon pencerahannya aja, jazakallahu khair. Nah, wallahu ta'ala alam, yang kami pahami ya, akad ijarah termasuk di antara akad yang lazim. Sehingga ketika ijarah itu sudah ada batas waktunya, ditetapkan batas waktunya, misalnya sewa selama 1 tahun, berarti lazim selama 1 tahun. Dan ketika konsumen mengembalikan, Pak, saya nggak jadi selama 1 tahun, ini saya kembalikan. Jadi baru dipakai 2 bulan, 3 bulan dikembalikan, karena dia merasa nggak mampu, sebab mobil itu mungkin secara manfaat tidak maksimal. Ini berarti masuk dalam kategori iqalah, yaitu mengembalikan objek dagangan. Mengembalikan objek dagangan, kemudian Anda menerimanya. Dan menerima iqalah seperti ini termasuk amal soleh. Menerima iqalah termasuk amal soleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW pernah bersabda, Man aqala musliman, aqalahullahu athratahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya kelak di yaumil qiyamah. Sehingga kalaupun Anda menerima pengembalian itu, insyaAllah semoga menjadi sumber pengampunan dosa. Apalagi ijarahnya dibayarkan, ujrahnya dibayarkan setiap bulan ya. Sehingga untuk yang belum dibayarkan, unit bisa dikembalikan dan tidak lagi disewa. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz, keluarga dan tim senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Waalaikumsalam. Ustaz, saya dan rekan melakukan kerjasama untuk membuka bimbingan belajar dengan akad syirkah. Untuk modal, saya dan rekan 50-50. Rugi ditanggung bersama, namun pengelolaan bimbelnya diserahkan ke saya. Lebih banyak saya yang berperan untuk mengelolanya. Saya juga nantinya akan mengajar di bimbel tersebut. Kalau seperti ini, baiknya akadnya seperti apa ya Ustaz? Apakah boleh saya dibayar bulanan? Kalau nggak boleh, baiknya solusi gimana? Apa pada saat bagi hasil tetap 50-50 atau lebih besar karena saya yang mengelola lebih banyak? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik. Jadi, unsur mudharabah itu kan dua, modal sama kerja. Unsur musyarakah juga seperti itu ya, modal dan kerja. Kalau tadi modal dan kerja Anda 50-50, ya, di mana Anda bekerja atau modalnya masing-masing punya, sebentar sih, saya suasa. Nah, baik. Jadi, kalau gambarannya seperti ini ya. Ini adalah Anda dan ini teman Anda. Lalu untuk kerja Anda punya 100%, teman Anda kosong. Sudah? Praktek seperti ini masuk dalam kategori musyarakah. Sehingga akadnya bukan akad ijarah, tapi akad musyarakah. Lalu nanti bagi hasilnya bagaimana? Maka bagi hasil yang bisa dilakukan adalah pertama, kerja. Yang kedua, modal. Nah, kerja dinilai berapa? Misalnya dinilai 40%. Modal dinilai berapa? 60%. Misalnya ya. Nah, ini kan masuk ke A semuanya, kepada Anda. Karena Anda yang kerja, sementara B nggak kerja. Lalu untuk modal 60% dibagi lagi 30%. 30%. Yang ini Anda, yang ini B. Sehingga Anda mendapatkan 70%. 40% dari kerja dan 30% dari keterlibatan modal Anda. Sementara B hanya mendapatkan 30% karena dia tidak bekerja. Kurang lebih seperti ini teknis yang bisa digunakan. Insya Allah cukup proporsional. Wallahu a'lam. Silakan. Putus ya. Baik. Bismillah. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Ustaz, saya berencana membuka kemitraan usaha dengan sistem full management. Dalam arti, mitra hanya menyediakan tempat usaha dan mempersiapkan peralatan dan lain-lain. Di sisi lain, manajemen full oleh perusahaan. Pembagian bagi hasil dari laba bersih. Bagaimana hukumnya kerjasama seperti ini? 100% modal oleh mitra dan 100% manajemen oleh perusahaan. Bagi hasil laba bersih, 40% mitra, 60% perusahaan. Mitra boleh masuk dalam usaha bersama, tapi di bawah manajemen perusahaan, Ustaz. Baik, insya Allah tidak masalah ya. Dan ini kemitraan model seperti ini kan sama seperti mudharabah ya. Pak, saya punya sistem, saya punya SOP, jadi kurang lebih Anda adalah di posisi kerja. Ya. Jadi Anda bisa perhatikan ini. Setiap kali untuk menentukan apakah ini akad mudharabah atau musyarakah yang dibenarkan, coba perhatikan unsurnya. Unsur dari mudoroba dan mudar musyarakah, rukun yang paling utama adalah di posisi objek. Dan nanti melihat status subjek. Di situ ada modal. Kemudian ada kerja. Sudah? A, B. A yang menyediakan modal. Atau kalau bisnis kemitraan, A adalah penanya ya. Berarti Anda yang menyediakan kerja. Di sini Anda nggak punya modal. Tapi 100% Anda punya kerja. Yang B, dia 100% modal dan dia nggak punya kerja. Kalaupun dia ikut bekerja di bawah manajemen A. Praktek kayak gini boleh nggak, Pak? Silahkan. Tinggal nanti kan menentukan bagi hasil. Bagi hasilnya bagaimana? Bagi hasil, modal dikasih berapa tadi? 40%. Sedangkan kerja dikasih 60%. Nilai seperti ini kembali kepada kesepakatan. Karena namanya nilai bagi hasil, tidak ada aturan baku dalam syariat. Intinya dikembalikan ke kesepakatan. Apakah seperti ini boleh? Silahkan. Ya. Sehingga di situ tidak ada gaji, tidak ada upah, ujroh, tidak. A tidak dikasih gaji, B juga tidak dikasih gaji, tidak. Tapi masing-masing mendapatkan bagi hasil. Nah, kalau B terlibat, sementara dia di bawah manajemen A, sehingga B tidak punya keputusan apapun, dia hanya bisa sebagai karyawan, lalu B digaji sebagaimana karyawan yang lain, insya Allah tidak masalah. Karena di posisi ini B bukan pengelola, tapi B adalah karyawan di bawah pengelola. Wallahu a'lam. Baik. Yang selanjutnya, Ustaz. Dulu saya sempat mengajak teman-teman untuk membuka usaha aksesoris. Namun beberapa tahun kemudian, usaha tidak berjalan mulus dan belum beruntung. Sebagai bentuk tanggung jawab saya, akhirnya saya mengembalikan semua modal dari teman-teman saya, yakni dari uang pribadi. Dan ada sedikit hasil penjualan kami dibagi rata. Dalam hal ini saya niatkan sedekah. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Insya Allah amal soleh bagi Anda. Kalau memang Anda membuat keputusan seperti itu. Karena kan seharusnya Anda tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Sehingga ketika Anda karena merasa enggak nyaman, kemudian sebagai bentuk tanggung jawab, Anda kembalikan semuanya, maka di posisi ini Anda berarti apa ya? Beramal soleh bagi mereka, berbuat baik bagi mereka. Memang di masyarakat kita kan umumnya pemodal itu di posisi lebih tinggi dibandingkan mudharib umumnya. Sehingga ketika ada resiko apapun seolah-olah yang disalahkan adalah mudharib, pengelola. Padahal belum tentu dia bersalah. Namanya keuntungan tidak bisa dikendalikan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Cuman kadang manusia menilai ini karena kamu kurang bekerja keras karena ikan. Padahal belum tentu itu terjadi. Maka kalau misalnya mudharib merasa bahwasanya wah daripada nanti bikin ribut dan seterusnya, akhirnya itu Anda kembalikan, insya Allah amal soleh. Sehingga pada prinsipnya kayak gini ya. Dalam muamalah, apabila ada orang punya kewajiban, yang seharusnya kewajibannya itu di grade 5. Tapi dia tunaikan kewajiban itu sampai grade 10. Maka kelebihan ini jadi amal. Jika dia diniatkan dalam rangka menjaga ukhuwah sama muslim. Berarti dia yang dia lakukan adalah melebihi dari apa yang menjadi kewajibannya. Ya. Tapi kalau kurang dari kewajibannya dia zalim. Kewajiban kamu seharusnya sampai grade 5. Tapi yang dia lakukan cuma grade 4. Zalim itu kurang 1 yang harus kau tunaikan. Nah, di posisi ini kalau Anda misalnya sudah menjalankan usaha itu tidak teledor, ternyata rugi, ya. Anda tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Tapi kewajiban Anda adalah Anda tidak berhak untuk menerima gaji atau ujroh apapun sebab Anda tidak mendapatkan keuntungan. Unit usaha ini tidak mendapatkan keuntungan. Namun Anda lebihkan, ya sudah, termasuk modal saya kembalikan. Insya Allah itu menjadi tambahan amal soleh, tambahan amal baik. Semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Afan, mau bertanya. Halo. Silakan Bapak, sudah terhubung. Oh, iya. Saya kan ada usaha baby shop. Gimana Bapak? Saya ingin mengajak saudara saya untuk usaha untuk nanam saham mudora berharga di start ya. Dengan sistem memberikan modal untuk perpanjangan kontrak tahunan sewa biaya apa biaya usahanya. Nah, rencananya saya kan untuk per tahunnya kan kontraknya kena 36 juta. Nah, untuk itu saudara saya mau saya ajak untuk saya menanam modalnya selama 1 tahun boleh atau 2 tahun, mungkin 1 tahun dulu 36 juta. Nah, untuk pembagian tiap bulannya itu afdolnya gimana Ustaz ya? Berarti usaha ini sudah jalan, Pak ya? Sudah jalan tahun keempat. Jualan ya, apa ini, Pak? Kita barber shop, Ustaz. Oh, barber shop. Baik. Ya, barber shop. Baik, cukup, Pak. Baik. Tapi maaf Ustaz untuk apa? Untuk prosedur di barber shop kami, ambillah kita menjalankan sesuatu, jadi tidak boleh motong jenggot, tidak boleh ada poni warna hitam, dan tidak ada musik, Ustaz. Masya Allah. Barber shop mungkin bisa menyediakan sarana potong kuku, Pak ya? Potong apa, Ustaz? Potong kuku. Oh, potong kuku. Pas hari Jumat. Baik, cukup, Bapak. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau Anda buat tabel seperti tadi ya, jadi di situ ada unsur, kita buat unsur ya. Mudoroba, ada modal, ada kerja. Nah, begini kan. Posisi A, Anda sebagai penanya, Anda kan sudah punya modal di situ ya. Modal Anda adalah perlengkapan-perlengkapan di barber shop itu. Kemudian termasuk bahan-bahan baku yang ada di sana. Nah, itu perlu untuk dinilai. Perlu untuk dinilai. Nilainya berapa semua perlengkapan ini? Anggaplah misalnya N%. Kemudian kerja Anda 100% kan? Karena saudara Anda tidak ikut terlibat kerja, enggak ikut ngelola dan seterusnya. Kalaupun Anda meng-hire orang untuk menjadi tenaga di barber shop, maka nanti gaji dia masuk biaya operasional. Gaji untuk orang yang Anda pekerjakan masuk biaya operasional. Dan itu bisa menambah di nilai N ini, di nilai modal. Kemudian B, saudara Anda, dia membayar senilai 36 juta. Nah, 36 juta misalnya M%. Baik. Ini tolong dibandingin ya, saya nggak tahu nilainya N itu berapa. Kalau M-nya kan udah ketahuan 36 juta. N-nya berapa? N-nya itu dihitung dari semua perlengkapan, bahan baku, yang habis pakai, sampo, dan seterusnya kalau misalnya ada. Kemudian plus biaya operasional, tenaga, gaji orang, listrik, dan seterusnya. Sudah? Tapi di sini kerjanya dia nol. Nah, sekarang kalau Anda bertanya, kira-kira bagi hasilnya yang afdol gimana? Yang afdol adalah yang sesuai kesepakatan. Selama mereka saling ridho untuk melakukan bagi hasil, silahkan dilakukan dengan baik. Tapi intinya tadi, Anda bisa bedakan antara kerja dengan modal. Di sini kan? Kerja mau dikasih berapa persen? Kayaknya barber shop tuh dominan. Sehingga bisa dikasih untuk kerja 60%. Modalnya berapa? 30%. Oh, afwan ya, salah. 40%. Sudah? Nah, dari modal 40% ini kan dibagi lagi ya. Dibagi lagi N% kali 40 sama M% kali 40. Kali 0,4 kali 0,4. Nah, ini hasil yang bisa Anda dapatkan adalah, kalau hasil Anda adalah 60% plus N% kali 0,4. Nah, ini hasil Anda. Baik. Sementara nanti untuk saudara Anda hanya mendapatkan porsi yang lebih kecil, karena dia tidak bekerja dan modalnya juga tidak keseluruhan. Dia hanya di posisi menyediakan sewa tempat saja. Wallahu a'lam. Baik. Cukup. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.